Na idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua kembali dimudahkan berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapak Ibu. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatatnya sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, dan kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar dengan yang kita lakukan pagi hari ini kelak Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surganya yang paling tinggi, surga Firdaus, tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan kitab Bulughul Maram, masih dalam kitabun nikah. Kitabun nikah. Silakan dibuka bukunya, kitab Bulughul Maram, kitab nikah, hadis nomor 856. Ini kalau yang versi Arab, biasanya kalau versi terjemahan itu lebih banyak, mungkin 800 lebih. Saya bacakan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, la yujma'u, tidak boleh dikumpulkan, bainal mar'ati wa ammatiha, antara seorang istri dengan bibinya, bibi dari bapak ya, saudara-saudari bapak, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibi dari ibunya. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih, jadi jelas sahih Bapak Ibu karena disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iya, dalam bahasa Arab itu paman atau bibi dibedakan. Beda dengan di kita. Kalau di kita semuanya paman, semuanya bibi. Tapi kalau orang Arab, untuk saudaranya bapak itu ammun. Kalau perempuan ammatun. Kalau saudaranya bibi, ya saudaranya ibu ya, itu khalun. Kalau perempuan khalatun. Nah, ini dibedakan seperti itu. Ya, kenapa? Karena nanti kalau dalam masalah warisan, masalah wali, ya masalah asobah, ammah beda dengan kholah. Misalkan kalau seseorang meninggal dunia, ya dia itu cuma punya paman, saudaranya bapak, maka dia mendapatkan bagian pamannya yang dari bapak itu. Tetapi kalau saudaranya ibu enggak dapat, dan andaikan perempuan, itu yang namanya saudaranya bapak bisa menjadi wali, tapi kalau saudaranya ibu enggak bisa menjadi wali. Saya ulangi lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya, saudara bapak, wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari saudara ibu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini merupakan syariat tersendiri yang ada dalam hadis yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Makanya kalau kita berbicara tentang kedudukan hadis, ya, tentang kedudukan hadis, sebetulnya hadis itu memiliki dua fungsi, Bapak Ibu. Hadis itu memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dia adalah sebagai dasar hukum independen selain Al-Quran. Itu hadis. Ya, buktinya ini, ketika dalam Al-Quran tidak ada, tetapi dalam hadis ada, berarti hadis itu menjadi dasar hukum tersendiri. Bukannya kemudian kita mengatakan, lo tidak boleh ini menyalahi Quran, wong di Al-Quran tidak ada, tidak bisa. Karena Quran dan hadis kedudukannya adalah sejajar. Quran dan hadis kedudukannya adalah sejajar. Justru kalau dilihat dari dua sisi, apa dua sisi itu? Bahwa dua-duanya, ya, Quran dan hadis sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala, dan dua-duanya sebagai sumber hukum dalam Islam, maka di sini malah hadis itu, ya, malah Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dari dua sisi ini, sama-sama wahyu, sama-sama sumber hukum dalam Islam, malah sejajar. Justru Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Apa contohnya, Bapak Ibu? Halo. Contoh bahwa Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Contohnya apa? Apa? Dalam? Contohnya bukti bahwa Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Ayo, yang bisa jawab kasih jai. Kenapa kalau sholat? Iya. Jadi Al-Quran itu paling mentok. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tunaikan apa? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Enggak ada penjelasan bahwa subuh 2 rakaat dengan bacaan jahr, ya. Enggak ada penjelasan bahwa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, enggak ada. Bahkan untuk doa-doa dalam sholat selain bacaan Al-Fatihah enggak ada dalam Al-Qur'an. Coba doa tahiyat, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Doa ketika ruku, ketika sujud, ya, memang ada doa di situ yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwalul Qur'an, ngambil dari Al-Qur'an. Seperti subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengucapkan itu setelah turun surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Selebihnya tidak ada. Seperti itu pula tentang zakat, tidak ada penjelasannya bahwa yang dizakati adalah ini. Syaratnya seperti apa? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuma 8 asnaf yang menjadi mustahid zakat. Demikian pula haji dan umrah dalam Al-Qur'an paling mentok, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan apa? Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa umrah itu harus tawaf 7 putaran cetatnya di Hajar Aswad. Tidak ada penjelasan bahwa setelah itu harus sholat di makom Ibrahim, ya, setelah itu minum air zam-zam baru kemudian sa'i. Tidak ada penjelasannya. dan haji harus wukuf di Arafah, sebelum itu mabit di Mina, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian besoknya melempar jumrah. Nah, ini penjelasan itu ada pada sunnah. Itu Bapak Ibu. Kemudian fungsi kedua daripada hadis, ya, hadis itu penafsir Al-Qur'an, ya. Hadis itu penafsir Al-Qur'an. Nah, termasuk Bapak Ibu yang pembahasan pertama dari fungsi hadis, dia itu menjadi sumber hukum independen. Dalam arti ketika dalam Al-Qur'an tidak ada, hadis itu bisa menjadi sumber hukum independen gitu. Contohnya ini. Ini dalam Al-Qur'an tidak ada. Jadi larangan menggabungkan antara istri dengan bibinya, baik dari saudara ayah maupun saudara ibu, itu tidak boleh. Paling mentok dalam Al-Qur'an itu larangannya wa anta jumau bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan menggabungkan di antara dua saudara kandung kecuali yang telah lalu. Jadi dalam syariat Islam itu tidak boleh ada kakak beradik, dua-duanya masih hidup, digabungkan jadi dua orang istri, itu dalam Islam tidak boleh. Kecuali salah satunya meninggal dunia dulu, seperti yang terjadi pada siapa Bapak Ibu? Mantunya Nabi yang disebut dikasih julukan dua cahaya itu siapa? Ali Imran. Ali Imran. Sinten namanya? Utsman. Menikahi putri Nabi yang mana saja? Ummu Kulsum sama? Halo. Siapa, Pak? Ini kok kalau jadi Nabi dari yang tahu sih? Sama Ruqayyah. Ya, sama Ruqayyah. Jadi ini pelajaran pertama Bapak Ibu, bahwa hadis itu lebih butuh kepada Quran daripada Quran kepada hadis. Nah, ini perlu dijelaskan demikian kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak orang-orang ingkaru sunnah. Ngapain kita ngambil hadis wong Al-Quran sudah sangat sempurna kan begitu kan? Nah, padahal kalau kita itu tidak mau mengambil hadis, sama dengan ketika syahadat itu tidak mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, cuma asyhadu alla ilaha illallah saja. Nah, orang kafir Bapak Ibu ketika masuk Islam hanya mengucapkan satu syahadat, diterima tidak Islam? Tidak diterima. Justru yang memerintahkan kita mentaati Rasulullah adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata'allah, barang siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran berikutnya Bapak Ibu, syariat Islam itu datang dengan segala perkara yang mendorong kepada cinta dan persatuan. Makanya Islam itu melarang apapun yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kebencian. Nah, kalau yang kedua ini saya bacakan biar nanti enggak dikira dari saya, ya. Ini saya pakai kitab Tawdhihul Ahkam, Bapak Ibu, syarahnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Juz 4, ya, juz 4. Beliau mengatakan فَاللَّهُ أَبَاحَ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ إِلَىٰ أَرْبَعٍ لِلْحُرِّ. Allah membolehkan bagi laki-laki merdeka menikah, ya, ta'adud. Ta'adud itu poligami, Pak. Tapi sebetulnya tidak bisa diartikan poligami. Kalau poligami itu kan tanpa batas. Justru ta'adud itu pembatasan, ya, pembatasan, yaitu hanya menjadi 4 maksimal. Fallahu, Allah abaha membolehkan ta'addud zaujat, ya, ta'addud istri ila arba'in, sampai 4 orang istri, lil furri, bagi laki-laki merdeka. Kenapa? Lima fit ta'addudi minal masalih, karena dalam ta'addud itu terdapat banyak maslahat. Wa ma yuhaqqiqu minal manafi', dan perkara-perkara yang mewujudkan banyak manfaat, linnau'aini, bagi dua jenis, ad-dhukuri wal inath, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi hadis ini kata beliau malah menunjukkan tentang bolehnya ta'addud. Nah, tetapi tetap dilarang kalau misalkan mau nambah istri, tidak boleh kalau itu bibinya istri, baik bibi dari ayah maupun bibi dari ibunya istri. Itu Bapak Ibu, oke? Saya bacakan juga pernyataan beliau, lamma abah asy-syari'ul hakim ta'addud az-zawjat, ketika asy-syari' al-hakim itu Nabi Muhammad pemberi syariat yang bijaksana ya, ketika membolehkan ta'addud itu, naha an yakuna dzalika bainal aqarib, beliau melarang ta'addud itu dari kerabat-kerabat sendiri, alladzi tajma'uhum nasabun qaribah ya, ya nusubun qaribah, yang menggabungkan nasab-nasab yang dekat. Jadi ketika nasabnya itu dekat dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau pengen nambah lagi jangan dari nasab yang dekat, yaitu jangan dengan bibinya istri, baik bibi dari ayah maupun bibi dari siapa Bapak Ibu? Dari bapak. Yeah. Jadi termasuk yang haram untuk dinikahi ya, itu adalah ini. Kan karena kalau kita belajar tentang orang-orang yang haram dinikahi kan ada banyak. Nah, itu tambahannya adalah bibi dari istri, baik bibi dari sisi ayah maupun bibi dari sisi ibu. Kemudian perkara lain Bapak Ibu ya, yang menjadi khusus ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Qur'an. Selain masalah ini, astagfirullah lupa saya. Itu lupa nanti kalau enggak ada hubungannya dengan ini, tapi ada masalah tersendiri Bapak Ibu, yang itu khusus hanya ada di hadis, enggak ada dalam Al-Qur'an. Saya lupa, mudah-mudahan nanti kalau ingat saya sampaikan. Hadis berikutnya, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu. La yankihu al muhrim, orang yang lagi ihram tidak boleh menikahi, wa la yunkahu, dan tidak boleh dinikahkan. La yankihul muhrim, mohon maaf, tidak menikahkan orang yang muhrim itu, wa la yunkahu, dan tidak boleh dinikahi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, juga dalam riwayat Muslim ini, wala yakhtubu wala yukhtabu alai, ya, tidak boleh melamarkan, ya, tidak boleh melamar untuk orang lain, wala yukhtabu alaihi, dan tidak boleh dilamarkan. Apa ihram itu Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan muhrim itu apa? Halo? Halo? Saudara sepersusuan? Orang yang berihram. Jadi orang yang boleh dinikahi dengan yang tidak boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram, bukan muhrim. Yeah. Jadi kalau bahasa kita, oh bukan muhrim itu salah, bukan mahram. Jadi ini mahram saya, berarti kan halal saya, gitu loh. Boleh tak pegang, boleh tak sentuh, gitu kan? Nah, tetapi kalau bukan mahram saya, itu enggak boleh tak sentuh, enggak boleh saya jadi anunya, safar dengan dia, enggak boleh, bukan mahramnya kan begitu. Itu mahram. Nggih. Nah, sementara yang dimaksudkan di sini muhrim, muhrim itu lagi ihram. Jadi yang namanya ihram ini Bapak Ibu, jenengan mau umrah ya atau mau haji, ketika sampai, nah biasanya kita orang Indonesia itu kan kalau ke Madinah dulu berarti di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. kita mandi di sana sudah bersih-bersih, terus kemudian naik bis kita mengucapkan labbaikallahumma umratan. Nah, sejak itulah kita namanya ihram. Enggak boleh kita pakai wangi-wangian, enggak boleh kita mencabut bulu ya rambut, enggak boleh kita nutup kepala. Nah, itu namanya ihram. Nah, ketika ihram untuk haji maupun umrah ini kita dilarang menikahkan dan dilarang pula dinikahkan. Kita dilarang untuk melamarkan, dilarang juga untuk dilamarkan. Ya, melamar untuk orang lain, ya melamar untuk orang lain itu tidak boleh. Dan maksudnya yakhtub ini melamar sendiri, mohon maaf, atau dilamarkan, ya itu juga tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maimunata wa huwa muhrim. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. Nah, ini riwayatnya gimana ini? Tadi Nabi melarang, katanya tidak boleh orang yang ihram itu menikahi. Nah, ini kok malah beliau menikahi Maimunah ketika ihram. Sementara dalam riwayat Muslim dari Maimunah sendiri, dia menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahi beliau, menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Nah, pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu dari hadis ini, pertama, ihram itu adalah ibadah, fokus kita itu konsentrasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu ihram. Jadi dalam ihram itu kita enggak boleh melakukan perkara-perkara yang mengurangi kekhusyuan, termasuk menikah atau dinikahi, termasuk melamar atau dilamarkan, enggak boleh. Dan hadis ini menjelaskan sekali bahwa kalau panjenengan lagi ihram enggak boleh, kecuali kalau sudah selesai, ya sudah selesai, misalkan kemudian habis ihram kemudian akad nikah, enggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada orang itu akad nikahnya di Masjidil Haram gitu kan, atau di Masjid Nabawi akad nikah aja. Nah, itu boleh kalau sudah dalam kondisi halal. Adapun riwayat yang tadi Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi beliau ihram, Bapak Ibu, ini hadisnya sahih. Tetapi riwayatnya ini adalah riwayat waham dari Ibnu Abbas. Jadi meskipun sahih, tapi ini kesalahan dari Ibnu Abbas karena waktu itu dia masih kecil. Jadi dia mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi bibinya. Jadi Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Dia mengira Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Tapi Maimunah sendiri menyatakan enggak, Nabi menikahi saya itu dalam kondisi beliau sudah halal. Jadi sudah selesai dari ihramnya baru kemudian menikahi Maimunah. Dan riwayat para sahabat itu banyak yang menyalahi riwayat Ibnu Abbas, termasuk ada riwayat Abu Rafi. Abu Rafi ini menegaskan bahwa Nabi itu menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Abu Rafi ini termasuk sahabat yang waktu itu ikut safar haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam kondisi ihram, ini riwayat meskipun sahih secara sanad, tapi di sini salahnya dari sisi sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu bagi kita semua bahwa sehebat apapun manusia, sebanyak apapun ilmu seseorang, tetap tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kan dijuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Bahr, samudra, karena saking luasnya ilmunya. Juga disebut Habru Hadhil Ummah, itu Abdullah bin Abbas, Habil itu pendeta atau orang alim umat ini, itu julukan Abdullah bin Abbas. Tetapi masih ada saja kesalahan. Kalau orang setingkat Abdullah bin Abbas masih ada kesalahan, masa kemudian kita yang jauh di bawah Abdullah bin Abbas tidak boleh salah? Ya jelas salah. Makanya kita jangan terlalu fanatik kepada seorang ulama. Kalau memang salah, salah. Kalau menyalahi Quran hadis, yang menyalahi, jangan diikuti. Dalam hal ketika dia menyalahi Quran maupun hadis, tetapi kita tetap memuliakan dia sebagai seorang ulama. Dan kesalahan dari para ulama itu biasa, karena tidak ada yang maksum. Justru kalau ada orang yang mengatakan enggak pernah salah, itu yang salah. Enggak pernah salah itu malaikat namanya. Manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap bani Adam tukang salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik tukang salah adalah yang paling banyak bertaubat. Nah, kemudian berarti bagaimana hukumnya kalau orang menikah ketika dia ihram? Enggak sah, batal, Pak. Kalau enggak diulangi lagi, maka itu bukan pernikahan, perzinahan gitu loh. Karena batal, enggak boleh, enggak sah. Nah, ini perlu kita ketahui ya, mungkin namanya orang enggak ngerti kan, pas ihram tiba-tiba melamar atau dilamarkan pas dia ihram enggak boleh, atau dia menikah ketika lagi ihram atau dinikahkan oleh walinya. Nah, mungkin dia tidak ngerti ya di sana, kemudian dinikahkan oleh walinya karena sama-sama ihram, padahal dia lagi di maktabnya misalnya, itu tidak sah, tidak boleh. Kalau misalkan nggak diulangi lagi, berarti kalau dilanjutkan itu adalah zina. Jelas Bapak Ibu ya? Hadis berikutnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqa syuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj, muttafaqun alaih. Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ya, mastahlaltum bihil furuj, adalah syarat-syarat yang dengannya kalian menghalalkan farji. Ya, saya ulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahaqqa syuruti, sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak, yang paling patut, an yuwaffa bihi, untuk dipenuhi, untuk disempurnakan, mastahlaltum bihil furuja, adalah syarat-syarat yang dengannya kalian menghalalkan farji. Apa itu farji? Kemaluan. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Nah, pelajarannya Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya memenuhi syarat ya, itu hukumnya wajib. Jadi semua akad kalau sudah disepakati wajib dipenuhi, karena kan ada akad Pak, antara dua orang, antara dua pihak, akad itu kan ada syarat-syaratnya. Ketika ini adalah akad nikah, ketika di sana ada syarat-syarat, maka yang paling patut dipenuhi di sini adalah syarat-syarat untuk menghalalkan kemaluan. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad. Nah, ini semua akad, apalagi akad nikah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa tadi sudah saya sampaikan ya, syarat yang paling patut untuk dipenuhi adalah syaratnya akad nikah, karena untuk menghalalkan kemaluan. Kenapa? Karena kemaluan itu dikatakan di sini perkara yang paling mahal ya bagi seorang wanita kan. Cuma ya di akhir zaman ini, kalau sekarang mudah sekali ya orang memberikan kemaluannya ya. gitu, zina di mana-mana, naudzubillah. Nah ini Bapak Ibu, padahal Islam itu sangat menjaga yang namanya kemaluan, dan tidak ada hukum seperti rajam, seperti zina, tujuan untuk menjaga itu biar orang enggak sembarangan gitu loh. Ya, jadi ini dalam Islam sangat diagungkan ya masalah itu gitu loh. Li'anna amrohu ahwak, ya karena masalah kemaluan itu perkara yang kita patut paling berhati-hati. Wal badlu fihi li ajli tilka syurut wa aghla ma tamlikuhu al mar'atu wa tuhafidu alaihi. Dan Islam sampai mementingkan syarat ya seperti itu karena kemaluan itu adalah sesuatu yang paling mahal yang dimiliki wanita gitu. Makanya harus segera dipenuhi. Nah, untuk syarat-syarat nikah apa aja Bapak Ibu? Kalau syarat nikah kan jelas ya. Yang biasa kan ada wali, dua orang saksi, mas kawin. Nah, yang dimaksudkan dengan syarat-syarat di sini itu ketika ada syarat-syarat yang lain. Misalkan mensyaratkan nanti setelah menikah si istri enggak boleh dibawa ke luar negeri, harus tetap di Indonesia misalnya. Atau mungkin enggak boleh nanti dipisahkan dari orang tuanya. Nah ini termasuk syarat-syarat Bapak Ibu. Nah selama nanti syaratnya tidak menyalahi ya tergantung kepada suami, dia setuju apa enggak. Kalau enggak setuju berarti enggak jadi nikah. Kalau dia setuju maka dia wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, termasuk syarat-syarat yang diharamkan di sini, saya bacakan ya, biar gak dianggap dari saya. Minas syurutil fasidah, termasuk syarat-syarat yang rusak, yang gak boleh dipenuhi. Antastarito alaihi tola qadurrotiha, ketika seorang wanita memberi syarat harus menceraikan madunya. Nah, ini gak boleh. Karena yang namanya menikah lagi itu dalam Islam boleh gak? Boleh apa haram? Ya boleh. Nah ini kalau suami menuruti berarti kan memuja, menyembah istrinya. Wah Allah membolehkan kok hanya gara-gara apa? Gara-gara istri akhirnya dia mengharamkan yang halal. Dan tidaklah turun ayat pertama Bapak Ibu dari surat At-Tahrim kecuali karena Nabi SAW mau mengharamkan poligami. Ya wis titik, enggak usah pingin tambahan lah. Gitu Bapak Ibu. Di sini fa fi sahihaini, dalam as-sahihain dari Abu Hurairah dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antas alal mar'atu, jika wanita meminta, ya meminta syarat talaqa ukhtiha, agar saudara perempuannya diceraikan, licak fa'ama fi ina'iha, agar menumpahkan apa yang di dalam bejananya. Tidak boleh. Dan menumpahkan apa yang di dalam bejananya itu kan kiasan dari Nabi SAW. Intinya kalau seorang wanita itu memberikan syarat yang haram, ya tidak boleh dipenuhi. Gitu. Nah, pernah Bapak Ibu, Aisyah itu kan memerdekakan seorang budak wanita. Jadi budak ini milik orang lain. Ya, milik seorang keluarga dari Ansor, kemudian dibeli sama Aisyah dan dimerdekakan. Kemudian pihak keluarga tadi itu mensyaratkan kepada Aisyah, enggak apa-apa sampean beli, enggak apa-apa sampean merdekakan, tapi nanti hak walaknya kepada kami. Faham enggak hak walaknya? Misalkan Bapak Ibu, saya punya budak, terus budak itu tak merdekakan, berarti saya itu maula bagi dia, wala. Dalam artian ketika misalnya dia meninggal, tidak punya ahli waris, maka saya menjadi pewarisnya. Sebaliknya, kalau misalkan saya meninggal dan saya tidak punya ahli waris, maka dia adalah ahli waris saya, itu namanya wala. Ya, maula namanya. Nah, keluarga dari Ansor ini mensyaratkan nanti walaknya kepada kami, bukan kepada Aisyah. Terus Aisyah bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil. Al-Khattabi rahimahullah berkata, syarat-syarat dalam pernikahan Bapak Ibu, selain syarat-syarat yang wajib tadi ya, yang saksi, mas kawin, dua orang wali, dua orang saksi dan mas kawin, ini kan pasti. Itu selain ini ada tiga. Ya. Pertama, yang wajib dipenuhi, ya, yang wajib dipenuhi kata Imam Al-Khattabi, wa huwa ma amarallahu ta'ala bihi, yaitu yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika memang ditahan sebagai istri, maka harus dengan ma'ruf, dan memang kalau memang tidak suka, maka diceraikan dengan baik-baik. Dan tentunya Bapak Ibu masih ingat ya perkataan Hasan Al-Basri ketika dia ditanyai orang, ini saya punya putri ini, menurut panjenengan tak nikahkan dengan siapa? Kata Hasan Al-Basri, nikahkan dengan orang yang bertakwa. Karena kalau dia mencintai, pasti putri sampean dimuliakan. Dan ketika sudah tak suka, tidak akan disakiti. Itu kata Hasan Al-Basri. Yang kedua, ya, ini syarat yang tidak boleh dipenuhi karena rusak. Seperti syarat harus menceraikan siapa? Istri yang ini, atau mungkin kalau menikahi saya tidak boleh nikah lagi gitu. Makanya kalau wanita enggak pernah memberikan syarat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalkan istrinya, suaminya menikah, terus dia kok minta cerai, itu enggak boleh sebetulnya. Kecuali sebelumnya sudah ada syarat seperti itu dan suami menyetujui. Tetapi syarat seperti ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi yang rajih enggak boleh karena jelas menyalahi syariat. Sebab Allah menghalalkan kan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini syarat-syarat yang masih diperselisihkan di antara ulama. Ya, di antaranya enggak boleh dipindahkan. Misalkan ketika sudah menikah, jangan pindah saya dari rumah ayah saya, gitu kan. Ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi ini kembali kepada suami, kalau memang dia itu setuju, maka harus dipenuhi. Kalau misalkan pada di tengah-tengah jalan kok suami belok, enggak sesuai dengan syarat, itu yang namanya pernikahan bisa terjadi fasakh, ya, bisa terjadi putus ya, faskhun nikah, atau bahasa kita pasa gitu. Ini Bapak Ibu, ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Bapak Ibu monggo silakan. Habis ini hadisnya tentang nikah mut'ah. Monggo silakan. Yang mana ini? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak ada mikrofon tah? Nggih. Untuk syarat menikah siri. Menikah siri nggih. Itu syarat yang menikah ini antara duda sama janda. Duda dengan janda. Itu satu. Terus batasan menikah siri itu sampai Berapa tahun gitu ya? Apakah ada batasnya? Betul. Terus? Nah, kebetulan ada orang yang menikah ini mualaf. Itu sudah berapa tahun masuk Islam? Sebenarnya kalau saya lihat itu belum sampai 3 atau 1 tahun. Itu tidak, tapi juga ini sudah masuk. Belum sampai 1 tahun. Iya, itu aja nggih. Ya. Tapi enggak murtad enggak ya? Tidak. Oh nggih. Tetapi yang perempuan ini masih dalam taraf Oh, yang mualaf yang laki-laki. Yang perempuannya tidak mualaf, cuma masih belajar agama. Nggih. Nggih, sami-sami. Jadi yang namanya nikah siri, istilah siri itu kan cuma enggak tercatat di KUA gitu aja, enggak ada surat nikahnya. Ngoten enggak bawa fikih? Iya. Jadi nikah, yang namanya nikah dalam Islam, Bapak Ibu yang menjadi sah, itu kan syaratnya ada mas kawin, ada wali, wali-walinya si wanita. Bapaknya, kalau enggak ada bapak, kakeknya atau anaknya atau saudaranya atau pamannya gitu. Kalau enggak ada wali enggak sah. Ya, ada pendapat yang mengatakan kalau janda enggak pakai wali enggak apa-apa, itu pendapat yang batil, enggak benar. Jadi meskipun janda tetap harus pakai wali. Kalau enggak ada wali terdekatnya, enggak ada wali sama sekali, maka pakai wali hakim. Nah, kemudian disebutkan di sini dulu kalau misalkan wali hakim enggak bisa ya, apa? Bukan wali hakim enggak bisa. Disejajarkan dengan wali hakim itu, misalkan kayak ketua RT boleh. Ya, ketua RT atau sesepuh kampung atau kiai kampung itu nanti bisa setara dengan wali hakim. Meskipun ada pendapat yang mengatakan harus wali hakim itu harus yang bisa memberikan surat nikah. Misalnya begitu. Iya. Jadi naik nikah itu menjadi sah Bapak Ibu selama ada mas kawin, kemudian ada wali, ada dua orang saksi. Yang wajib ada ketika akad nikah itu wali sama dua orang saksi. Ya. Untuk mas kawin belum ada enggak apa-apa. Tetap wajib ada, tetapi waktu itu andaikan tidak ada, diberikan besok-besok, belum disebutkan nominalnya, itu boleh, sah ya. Dan dicicil pun boleh, selama si wanita ridho tidak menjadi masalah kan. Kalau tidak ridho itu yang tidak boleh. Itu Bapak Ibu. Jadi pernikahan kalau dengan ini itu namanya sah. Loh, kalau tidak ada walimah gimana? Tidak ada walimah ya, walimah itu hukumnya sunnah. Walimah itu hukumnya sunnah, itu nikah siri Pak, ya, itu nikah siri. Jadi kalau nikah siri ya dengan ketentuan tadi itu nikahnya sah dan tidak ada batasannya, sama seperti nikah ya, seperti nikah siri itu nikah asli sebetulnya gitu, cuma nggak ada catatannya di KUA gitu aja, ya. Jadi batasannya ya nggak ada batasan kecuali suami menceraikan, kecuali suami menceraikan atau terjadi hal-hal di tengah jalan, misalnya yang menjadi fasah ya, faskhun nikah, misalkan tiba-tiba kok suaminya murtad ya, maka otomatis di sini akad nikahnya batal gitu ya. Atau karena suami mendzalimi, enggak memberi nafkah atau suka memukuli atau enggak sholat, kemudian dia minta cerai, nah ini baru terjadi yang namanya perputusan. Ya, selama itu tidak menjadi masalah. Dan nanti kan untuk misalkan kalau salah satu meninggal dunia, ya salah satu meninggal dunia, kemudian kan ada yang namanya waris mewarisi, itu kan ada dua orang saksi, ini kan bisa menjadi saksinya itu, ya. Dan di kapan itu saya pernah baca di spenduk, nikah siri itu bisa masuk dalam kakak. Karena tugas dispenduk itu bukan mencatat pernikahan, tapi mencatat anak itu loh. Dengan syarat harus ada STMJ ya. STMJ. Surat pertanggungjawaban mutlak itu apa namanya itu? Iya. Wah, Bapak sudah pengalaman ini kayaknya. Oke. Jadi insya Allah begitu Pak. Oke. Jadi kalau difahami nikah siri itu berarti nikah sih enggak ada wali, enggak ada saksi, berarti itu batal nikahnya, enggak nikah. Tapi kalau nikah siri itu yang saya pahami wallah alam, yang tidak tercatat di KUA gitu aja. Nggih. Nah, tetapi kalau ada wali, ada dua orang saksi, ada mas kawin, insyaallah sudah sah. Nggih, insyaallah sudah sah. Wallahu alam. Oke, monggo yang lain silakan. Monggo Pak, tolong mikrofonnya. Waalaikumsalam. Nggih. Apakah ada syarat dalam nikah itu bahwa kalau mempelai wanita itu harus mendapatkannya? Harus? Apakah harus dalam suci dari yang sisa? Nggih. Tidak haid itu maksudnya ya. Itu hadis Nabi itu. Nggih. Nah, di Jawa ini banyak sekali syarat-syarat yang dibuat kitab suci. Apa syarat-syarat yang di luar kitab suci? Di luar kitab suci. Misalnya sebelum ada temu manten, apa itu? Seorang Jawa tapi enggak ngerti ya. Pengantin pria dan wanita ditemukan oleh seorang apa ya? Dukun atau manten. Oh, gitu. Manten, itu manten, iya. Tempat-tempat akan terus injak telur dan sebagainya. Itu tradisi. Ya, salah satunya itu kemudian wanita harus pada tanggal-tanggal yang tidak boleh hendaknya bapaknya ibunya tinggal di bapaknya, tinggal di ibunya, begitu ya. Iya. Kemudian harus dihitung antara laki-laki sama perempuan itu jumlahnya berapa, dan sebagainya, nilainya harus mendekati berapa, gitu. Nah itu kan di luar sana semua, kan? Iya. Kalau misalkan itu dilakukan, apakah sampai membatalkan nikah itu? Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, apakah disyariatkan ketika menikah wanita harus suci dari haid? Tidak, enggak ada. Syarat seperti itu enggak ada. Nggih. Yang enggak boleh itu ketika malam pertama istri dalam kondisi haid enggak boleh digauli wong haid ya, sabar dulu gitu. Tapi kalau menikah dalam kondisi haid enggak menjadi masalah. Ya enggak ada larangan bahwa wanita haid enggak boleh menikah, enggak ada. Bahkan wanita dalam kondisi nifas itu boleh menikah. Misalkan kan dia hamil. Ketika hamil kan enggak boleh menikah Bapak Ibu. Nggih. Tapi misalkan anaknya lahir tadi malam. Pagi ini itu dalam kondisi nifas menikah boleh. Ya, Allah kan berfirman dalam surat At-Talaq wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil ajaluhunna, masa idahnya an yadhna hamlahunna, sampai mereka melahirkan anak. Nah, justru ketika nifas ini malah boleh. Yang enggak boleh itu kondisi hamil, enggak boleh menikah. Nah, berarti kalau ada orang lagi hamil dinikahkan karena zina misalnya itu enggak sah itu sesuai dengan at-talaq ini. Karena masa idahnya sampai melahirkan anak. Untuk syarat-syarat tadi ya, syarat-syarat tadi yang pertanyaan kedua, selama ada wali, ada dua orang saksi, ada mas kawin dan lain sebagainya, itu insya Allah sudah sah. Tetapi ya sepatutnya laki-laki itu Bapak Ibu sebelum menikah itu kan harus mengetahui keluarganya istri kan. Dan ketika dia dalam masalah mau resepsi itu kan tahu nanti ada begini kan tahu kan, masa enggak tahu sebagai suami kan. Nah, dia mestinya kalau ada seperti ini dan dia ini bukan sesuai dengan ajaran Islam, mestinya dia menolak gitu. Ya, mestinya dia menolak. Karena kalau sejak awal ritual-ritual seperti itu, mohon maaf, ritual Jawa itu kan rata-rata itu kan satu mengikuti primbon misalnya kayak weton ini, kayak kemudian mandi kembang, kayak kemudian harus nginjak telur, melempar apa, itu wallah a'lam, itu semua malah ngundang jin. Itu semua malah ngundang jin. Tapi kalau apakah pernikahannya sah atau tidak, ya insya Allah sah. Selama ada wali, ada mas kawin, dan ada dua orang saksi. Nah, tetapi yang di luar ini, masalahnya yang tadi itu, kayak weton, kayak apa, itu kan bau-bau. bau-bau syirik itu, bau-bau syirik itu malah mengundang jin sebetulnya. Tapi kalau untuk masalah sah apa tidak, insya Allah tetap sah. Insya Allah begitu. Dan sepatutnya ya nggak perlu dilakukan, malah ribet. Habis-habis biaya, ribet, ya. Nah ini nggak temu weton itu jelas salah. Jelas salah ya, misalkan nggak boleh kumpul sampai temu manten misalnya. Nah, kalau suami istri ini ngerti dan sudah kadung menikah, wes pura-pura kita belum kumpul aja, gitu kan nggak apa-apa sih, ya. Insya Allah begitu. Ya tapi sekali lagi ya kepada panjenengan yang mau mantu bapak ibu atau yang mau menikah itu harus melihat, jangan mau diatur, harus kita yang ngatur, wong kita sebagai suami kok gitu. Ya jadi kayak yang mandi kembang, kayak temu matin dan lain sebagainya itu adat-adat yang bukan dari Islam sama sekali, dan sepatutnya kita yang sudah ngaji ini ya perbuatan kita itu berbeda dengan orang yang belum ngaji. Kemarin kan pada khutbah Jumat itu kan ada faktor-faktor yang apa ya, yang menghalang hidayah kan. Padahal itu saya sudah menyiapkan 8 faktor ya. Coba di sini kata Aba Udin cuma 3. Pandemi enggak boleh panjang-panjang. Aba Udin apa Aba Abdul Wahbi gitu ya. Nah, di antara faktor yang menghalangi hidayah itu kejahilan Bapak Ibu. Makanya kita diperintahkan belajar, belajar dan belajar biar ngerti. Panjenengan dulu kan mungkin hijrah baru-baru ya sebelum di sini misalnya kan, kenapa kok melakukan ini melakukan itu, karena enggak ngerti kan. Setelah belajar ngerti, ya Allah astagfirullah, kan meninggalkan kan. Nah, makanya kita diperintahkan belajar. Nah, ketika kita sudah belajar Bapak Ibu, jangan manut kepada orang yang jahil yang enggak pernah belajar. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Nggih, mungkin yang lain monggo silakan. Yang menjadi tema belum dijelaskan Ustaz, mengapa tidak boleh dikumpulkan, menikah tidak boleh dikumpulkan dengan bibi dari bapak atau bibi dari ibu? Nggih. Ada yang mengatakan batal wudu, ada yang bilang tidak bisa. Gimana? Batal wudu. Iya. Jadi okay, beliau bertanya, apa sih hikmahnya kok dilarang kita itu mengumpulkan dalam pernikahan istri dengan bibinya, baik bibi dari paman atau bibi dari ibu. Ya, yang jelaskan di sini tadi itu faktornya karena itu bisa merusak kekerabatan. Bisa merusak kekerabatan karena saking dekatnya, karena masih sama-sama nasab. Cuma itu penjelasannya. Dan ketika tetap dilanjut ya haram, bukan dianggap pernikahannya batal. Sama seperti ketika orang itu akad nikah dengan kakak beradik, itu enggak boleh, batal juga. Ya. Jadi salah satu hikmahnya adalah itu. Makanya tadi kan dikatakan pertama kali bahwa Islam itu ya mengajak kepada cinta kasih, mengajak kepada yang namanya persatuan, dan melarang setiap perkara yang menyebabkan perselisihan. Termasuk di sini karena ini menimbulkan permusuhan, ya karena sesama kerabat, maka dilarang dalam Islam. Misalnya begitu, Pak. Wallahu taala a'lam. Nggih, tapi secara umum apapun larangan, apapun perintah itu, meskipun kita tidak tahu hikmahnya, kita itu sami'na wa atau nah, pokoknya ketika Allah memerintahkan begini, ya wis, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sementara merekalah yang akan ditanyai atau dimintai pertanggung jawaban. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Sampun syuruk ini. Okay. Kalau begitu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Satu. Kalau enggak ada, saya akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan dan mohon maaf jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa